hatiku dikelilingi indah warna cerita palsu. Kesan kesima menyebelahiku, oh, oh, oh. Namun cahaya itu ditutup seribu liku. Kini tak mungkin ku dipermainkan lagi. Pada suatu waktu, hey, hey, hey, ku berhadapan dengan satu fenomena baru. Ku tahu arah nak ku tuju.